إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، انتهينا من الحديث عن أبي شريح وندخل في الحديث الخامس عشر بعد المئتين، وهو حديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإدخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإدخر. القين الحداد، نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، beliau berkata Rasulullah SAW bersabda pada hari dibukanya kota Mekah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi yang ada hanya jihadun waniyah. Wa idza stunfirtum fanfiru, maka kalau kalian disuruh untuk berangkat berperang maka berangkatlah. Infiru khifafan wa thiqala. Wa qala yawma fathi Makkah, beliau juga berkata di hari dibukanya kota Mekah, inna hadzal balada harramaha, Sesungguhnya negeri ini disucikan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal arda, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah disucikan Mekah. Fahuwa haramun bihurmatillah, maka dia suci dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat, terjaga dengan penjagaan dari Allah ila yaumil qiyamah. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya tidak halal perang padanya bagi siapapun seorang pun sebelumku. Wa lam yahillali, dan juga tidak dihalalkan untukku illa sa'atan min nahar. Perhatikan di sini kalimat qital, berbeda dengan hadis sebelumnya disebutkan an yasfika biha daman, tidak boleh menumpahkan darah. Ternyata di sini sudah lebih khusus lagi, menumpahkan darah yang dimaksud adalah perang. Lam yahillal qitalu fi li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan pula untukku kecuali sesaat di siang hari. Wa hiya sa'ati hadhihi, yaitu saat sekarang ini, saatku ini, yakni ketika Fathu Mekah. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka Mekah ini disucikan oleh Allah sampai hari kiamat. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dicabut pohon-pohonnya, tidak boleh dihalau buruan-buruannya. Jadi diburu yang dimaksud, tidak boleh dikejar buruan-buruannya. Walayultaqat laqatatuhu, dan jangan diambil barang temuannya. Kalau kamu menemukan apapun di sana, jangan diambil, biarkan saja. Illa man arrafaha, kecuali orang yang mengambilnya untuk mengumumkannya. Wala yuhtala khalahu, dan juga tidak diambil semak belukarnya atau pohon-pohon kecilnya. Berkata Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali idkhir. Fainahu liqainihim wa buyutihim, karena itu dipakai untuk menutup lahat-lahat mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Maka Nabi pun bersabda, illa al-idkhir, illa al-idkhir. Al-qain di sini disebutkan oleh musannif al-hidad atau al-haddad, yakni sesuatu yang biasa dipakai untuk menutup liang lahat. Liang lahat ditutup dengan labinah. Labinah itu batu bata, tapi jangan dibayangkan bata seperti kalian, besar batanya, tebal juga. Akan ditutup begini liang lahatnya. Nanti celah-celahnya ini ditutup oleh idkhir, dimasukkan idkhir, atau ditutup sembarang dengan idkhir. Sama seperti rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka setelah kamu bikin seperti ini, tembok-tembok dalam bentuk segi empat, maka di atasnya akan diberi kayu. Kayu-kayu dengan rapat, tapi serapat-rapatnya kayu gak akan rapat sekali. Pasti akan ada celah-celahnya. Nanti akan diberi tanah liat lagi di atasnya. Sebelum diberi tanah liat, dikasih idkhir lagi, sampai tidak ada celah-celahnya, tertutup idkhir, baru dikasih tanah liat di atasnya. Keunikan idkhir bukan hanya seratnya. Ternyata keunikan idkhir adalah baunya harum. Jadi taruh di menutup liang lahat, harum. Taruh di atap rumah, maka yang kau lihat ke atas atapnya hanya kayu-kayu dan celahnya idkhir. Harumnya terasa. Jenisnya, idkhir itu sejenis pohon sereh. Siapa yang pernah melihat pohon sereh? Seperti rumput tinggi-tinggi sekian. Baunya harum. Sehingga kalau engkau cari idkhir, yang keluar di antaranya pohon sereh juga. Dan itu idkhir. Biasa dipakai untuk qainihim wa buyutihim, dan juga dipakai untuk adonan tanah liat mereka ketika membuat batu bata sehingga terikat satu sama lainnya dengan serat-serat, yaitu semak-semak tadi atau rumput-rumput tadi yang dijuluki dengan al-idkhir. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat gharib, kalimat yang asing di sini, pertama kalimat idastun firtum fanfiru. Nafar maknanya kharaja bisur'atin, keluar dengan cepat. Ya'ni idza tuliba bi khurujikum lil harbi bisur'atin fakhruju. Maknanya kalau diminta kalian keluar untuk berjihad, berperang fisabilillah lil harbi bisur'ah, maka keluarlah dengan segera. Kama tuliba minkum sebagaimana diminta dari kalian. La yughdad shawquhu al-'adad, maknanya al-qata' atau bisa juga diambil min aslihi. Kalau diambil min aslihi, bahasa terjemahnya apa? Dicabut. Wala yunfar artinya sama saja dipotong ataupun dicabut. La yunfar sayduhu la yuz'a. La yuz'ij min makanihi wa yuz'ir. Enggak boleh membuat izaj mereka, mengganggu. Izaj adalah mengganggu. Yud'ir maknanya menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti mereka dan jangan mengusir atau membuat mereka terganggu. Biarkan. Ada burung dara banyak di sana. Biarkan saja. Jangan dihalau, jangan ditakut-takuti, apalagi ditangkap. Demikian pula kalau ada hewan-hewan lain yang termasuk hewan buruan. Karena kalau hewan-hewan yang bukan hewan buruan bahkan mengganggu, nanti akan ada hadis berikutnya disunahkan untuk dibunuh, yang dijuluki dengan fawasiq. Wala yukhtala qalahu al-khala bil-qasri huwa ar-rutab min al-kala. Al-khala dengan khasr, dia adalah ar-rutab minal kala, semak belukar yang hijau. Waqtila'uhu qat'uhu, dan ikhtilaknya juga maknanya mencabutnya. Ini yang dikecualikan. Illal idkhir, kecuali idkhir. Yajuzu fihi rafa' badalan mimma qablahu, boleh dirafa'kan sebagai badal dari apa yang sebelumnya. Dan boleh pula nasbuhu likaunihi mustasna ba'dan nafi. Mustasna ba'dan nafi seharusnya dia mansub. Tetapi karena fusila bikalam, fusila terpisah dengan ucapan lain, maka dikatakan boleh rafa' sebagai badal. Kalau badal tentunya ngikut. Yang tadi rafa' ikut rafa'. Wala yukhtala khalahu, dan juga wala yukhtala al-idkhir, doma juga idkhir. Waqtara ibn Malik an-nasab, Ibn Malik memilih nasab illa al-idkhira. Limadha likaunil istisna waqa'a mutarakhian anil mustatna minhu, karena keadaan istisna'nya terpisah dari mustatna minhu, dan ini menunjukkan jawazuhu, boleh istisna terpisah. Mutlakon? Tidak. Tidak mutlakon. Kalau kalian membahas masalah muamalah, jual beli, utang piutang dan sebagainya, maka pengecualian tadi sebelum berpisah. Tidak bisa. Orangnya sudah pergi, ya saya terima, ya saya jual. Kecuali kalau begini ya, orangnya sudah tidak ada. Kemarin itu ada kekecualian. Kecualinya ini. Tidak bisa, sudah selesai. Sudah disepakati. Tetapi ketika masih di tempat dan pembicaraan belum jauh, walaupun terpisah sedikit, tidak mengapa. illa kada, kecuali ini. Saya jual rumahku kepadamu, kecuali kebun di belakangnya. Kalau sudah dia katakan iya, saya terima dengan harga sekian, kemudian penjualnya mengatakan kecuali kebun yang belakang lo ya, bisa? Bisa. Karena sudah selesai akad, sudah terpisah. Maka barakallahu fikum, ini penting dalam masalah itu, bahwasanya mul mustatsna hukum asalnya tidak boleh terpisah dalam muamalah. Tidak boleh terpisah apa maksudnya? Tidak boleh terpisah dengan pembicaraan lain. Saya jual rumah saya begini begini begini sudah selesai. Terus ngobrol-ngobrol, oh tadi kecuali yang belakang ya, tanahnya enggak masuk itu. Padahal bersambung dengan rumahnya. Ini enggak bisa demikian. Barakallahu fiikum. Qala wal idkhir nabatun asluhu madin fil ardi wa qutbanuhu daqaq. Batangnya kecil, daunnya juga kecil. Raihatuhu tayyibah, baunya harum. Yang mereka bilang apa tadi? Serai. Wa huwa katsirun fil ardil hijaz. Itu banyak sejenis itu. Harumnya juga sejenis itu di tanah Hijaz. Wa kanu yusaqqifuna bihi, mereka biasa memakai untuk atap rumahnya sebelum dikasih tanah liat dengan idkhir. Fayaj'alunahu tahta tin, diletakkan di bawah tin, di bawah tanah liat. Kayu dulu sebagai tulangnya, kemudian celah-celahnya ditutup dengan idkhir, setelah itu dikasih tanah liat di atasnya. Wa fawqal khashab, berarti di mana idkhir? Di antara tanah liat dan kayu-kayu. Liyasuddul khalal, untuk menutupi celah-celah. Fala yasqutu tin, sehingga tanah liatnya tidak berjatuhan. Wa kada yaj'alunahu fil qubur, demikian pula dijadikan di kuburan-kuburan. Di mananya? Di dalam atau ketika menutup tanah liang lahat, bukan tanahnya. Ketika menutup liang lahat. Liang lahat itu bukan yang 1 meter kali 2 meter. Ini kuburan 1 meter kali 2 meter. Turun ke bawah. Nanti di bawah ada yang belok ke kiri sedikit seukuran jenazah. Atau ke bawah seukuran jenazah. Atau ke samping. Diselipkan mayatnya kemudian ditutup dengan labinah-labinah. Sama labinah juga seperti kayu-kayu tadi, ada celah-celahnya. Juga ditutup dengan idkhir. Barakallahu fikum. Liqainihim bifathil qaf wa sukunil ha, sukunil ya, ba'daha nun. Huwa al-haddad wa hajatuhu laha liyuqid biha an-nar. Dan juga dipakai untuk haddad, tukang besi. Dipakai juga untuk tukang besi sebagai bahan bakarnya. Berarti fungsinya 3, bukan 2. Untuk kubur mereka, untuk tukang besi mereka bahan bakarnya, dan untuk atap rumah mereka. Di sini dengan tasdid. Di dalam kitab I'lam bi fawaid umdatul ahkam, tidak dengan tasdid, dan dikatakan adalah dari kata lahad. Wallahu ta'ala a'lam. Abas. Tapi disebut juga memang yang ketiga adalah untuk mereka membakar atau membuat kayu bakar dengan idkhim yang kering. Al-ma'na li'jumali, maknanya secara ringkas, bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi makkah al mukarramah wa da'a ahlaha ila al islam fa amana bihi qalilun minhum fa adahum al musyrikun fi makkah fa wassa'a allah lahum bil hijrah minha ila al habasyah thumma al madinah fa hajara an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hajara ma'ahu ashabu. Diutus Rasulullah SAW di Mekah Mukarramah dalam keadaan beliau mengajak kepada Islam dan sedikit yang beriman. Maka diganggu oleh kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW Allah luaskan, Allah mudahkan untuk hijrah. Pertama para sahabatnya mengizinkan untuk hijrah, diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian ke Madinah. Fahajaran Nabi, maka Nabi pun hijrah ke Madinah. Dan hijrah bersamanya para sahabatnya. Wasaratil hijrah wajibah minha, maka jadilah hijrah sebagai kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Li'anal muslim la yatamakkan an yudhhir fiha islamahu. Karena seorang muslim di sana, di Mekah saat itu, tidak bisa menampakkan atau menegakkan keislamannya di sana. Maka diwajibkan hijrah. Inilah asal kata hijrah, sebagaimana kita sampaikan kemarin ketika menjawab pertanyaan. Oh, hijrah itu kalau engkau tidak bisa menegakkan Islam di negerimu, tidak bisa menegakkan Islam di daerahmu, maka engkau hijrah karena ingin menegakkan Islam. Itu hijrah. Falamma fatahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sarat baldatan islamiyah. Adapun setelah Nabi SAW dan para sahabatnya membuka kota Mekah, maka jadilah Mekah sebagai baldah islamiyah, menjadi negeri Islam. In qata'atil hijrah minha, maka hijrah sudah tidak ada lagi, terputuslah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak lagi diwajibkan. Maka Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Kalimat la hijrata ba'dal fathi, walaupun hijrahnya dengan nakirah fi siyakin nafi yang menunjukkan kaidah umum, tidak ada hijrah lagi setelah fathu, tetapi yang dimaksud khusus hijrah dari Mekah ke Madinah. Li'annahu zala mujibuha, karena mujibuha, penyebab wajibnya sudah enggak ada. Penyebab wajibnya sudah enggak ada, yaitu tidak bisa menegakkan keislaman. Wa baqiyal jihadu fi sabilillah li'la'i kalimatihi. Maka yang tersisa hanya jihad, perjuangan fi sabilillah untuk menegakkan kalimatnya. Wa nasara dina wa nasrahu dinahu qa'iman ila yaumil qiyamah. Yang ada adalah nasru dinihi qa'iman, agar menegakkan agama, membela agama supaya tetap tegak sampai hari kiamat. Bilisani, dengan lidahnya, dengan ucapannya. Wabissilahi, dengan senjatanya. Waniyatus salihah, dan dengan niat yang salihah. Biikhlasil a'mali lillah, dengan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara sallallahu alaihi wasallam ba'da dzikril jihad wujubul khuruj bi sur'atin wa nashatin idastanfarahum waliyul amri lil qital. Kemudian Nabi menyebutkan kepada mereka, setelah menyebutkan jihad, wajibnya bersegera untuk keluar kalau diperintahkan untuk keluar segera untuk jihad fi sabilillah. Jadi kalau diperintahkan oleh penguasa, sehingga catatannya al-jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira, bahwa jihad itu sah syar'i berlangsung bersama penguasa. Kalau penguasa memerintahkan kalian untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idastun firtum fanfiru. Demikian pula yang sebelumnya, kita mendapatkan faedah bahwa jihad, bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah setelah fathu Mekah tidak ada lagi. Maka yang ada adalah jihadun waniyah. Tetapi para ulama menyatakan kalau ada satu negeri yang mirip seperti Mekah, engkau tidak bisa menegakkan Islam, engkau tidak bisa menegakkan agama, maka juga dianjurkan untuk hijrah ke negeri muslimin, ke negeri yang di sana engkau bisa menegakkan keislaman. Itu juga disebut hijrah. Barakallahu fikum. Thumma dzakara tahrim Allah Ta'ala li Makkah. Kemudian disebutkan pula tahrimullah Ta'ala li Makkah. Bagaimana Allah mensucikan Makkah. Anahu qadimun biqadmi khalqis samawati wal ardi. Bahwasanya pensucian Mekah itu sejak dulu seperti atau dulunya seperti penciptaan atau awal pertamanya diciptakan langit-langit dan bumi. Li'annallaha huwal ladzi harramaha, karena Allah yang mengharamkannya. Wa min tilkal mudda fa hiya haramun ila yaumil qiyamah, maka sejak saat itu, saat diciptakan langit dan bumi, Mekah sudah disucikan ila yaumil qiyamah. Fala yahillu fiha alqital, maka tidak dihalalkan perang di dalamnya. Ta'assiyan biqitalin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, tidak dihalalkan berperang dengan alasan mengikuti nabi katanya dalam fathu Mekah berperang di sana, tidak. Faqad uhillat lahu khassah, karena itu dihalalkan untuk nabi secara khusus. Sa'atan min nahar, hanya sesaat di siang hari. Thumma raja'at hurmatuha ilaiha mutlaqan ila yaumil qiyamah, kemudian kembali keharamannya secara mutlak ila yaumil qiyamah. Secara mutlak artinya semua perang. Khamilin a'azakumullah, semua pertumpahan darah dalam artian pertikaian. Abdullah bin Umar menyatakan, sungguh demi Allah, kalau aku bertemu pembunuh bapakku di Mekah, aku enggak akan ata'arrad ilaihi, enggak akan mengganggu dia kalau ketemunya di Mekah. Abdullah bin Abbas mengucapkan kalimat yang mirip, hampir sama. Perawi hadis ini, sungguh demi Allah, kalau aku ketemu pembunuh bapakku di sana, aku enggak akan ganggu dia. Ya. Artinya urusan ini mutlak. Barakallahu fikum, kecuali masalah penyembelihan hewan kurban. Baqiya, yang tersisa adalah masalah bagaimana hukum had, hukum qisas. Ya. Bagaimana hukum potong tangan? Bukankah itu mengalir darahnya? Sebagian para ulama menyatakan kalau memotong tangan tidak termasuk, karena dikhususkan di sini qital dan pembunuhan. Maka kalau yang hukum-hukum had dalam bentuk cambuk dan sejenisnya dilaksanakan, tetapi dalam bentuk membunuh qisas, duyqa alaihi hatta yakhruj min al-haram thumma qutila atau thumma yuqtal. Caranya duyqa alaihi, dibikin sempit dia di Mekah sampai dia keluar dari Mekah. Begitu keluar dari Mekah baru dihukum. Dihukum qisas. Bagaimana duyqa, bagaimana disempitkan? Tidak boleh berhubungan dengannya, tidak boleh berjual beli dengannya, tidak boleh menyapa dengannya, diboikot. Orang-orang ini orang yang harusnya dihukum. Baik, sampai dia keluar. Karena dia tidak bisa bergerak apa-apa di sana. Mau beli, orangnya enggak mau jual sama kamu. Mau menjual, aku enggak mau beli sama kamu. Semua orang memperlakukan demikian, maka dia terpaksa keluar. Ketika keluar, baru saat itulah mereka dihukum dengan hukum qisas, yakni dibunuh. Demikian ikhwan ibn na'azakumullah, beberapa ucapan-ucapan para ulama tentang ini, dan nanti akan ada insyaallah pembahasan ikhtilaf para ulama oleh beliau tentang masalah ini, karena memang banyak pembicaraan-pembicaraan di sini berkait dengan pertumpahan darah. Adapun ucapan yang diucapkan oleh siapa itu, Amr Al-Ashdaq, bukan Amr Ibn Zubair, Amr bin Sa'id Ibn Umayyah Al-Ashdaq, dijuluki Al-Ashdaq karena memang Rasulullah SAW al-afiyah, ada dua makna, ada yang makna pertama, makna yang sebenarnya memang ada sesuatu di tenggorokannya atau di lehernya atau di mulutnya, wallahu alam. Yang kedua karena ucapannya yang jelek, yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib dengan sumpah serapa, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika dia menyatakan ana a'lamu bika wa ana a'lamu bihi minka, Ibnu Hazm membantahnya dengan keras, dengan ucapan yang sangat keras kepada dia, dengan kalimat-kalimat yang jelek, menyatakan ya fasik, apakah engkau merasa lebih alim dari sahabat? Karena amr yang ini laisa lahu suhbah, tidak memiliki suhbah. Adapun ada yang namanya sama amr, juga Ibn Zaid, juga Ibn Umayyah, tetapi dia adalah saudaranya Khalid Ibn Sa'id atau Ibn Sa'ad, yang kedua-duanya berperang bersama Nabi SAW, bahkan beliau ikut hijrah bersama Nabi SAW. Maka jangan sampai tertukar. Catatannya di sini disebutkan sangat penting, catatan penting, jangan sampai tertukar dengan sahabat. Barakallahu fikum. Amr ibn Sa'id ibn al-As. Ada sahabat, ada yang bukan sahabat. Yang bukan sahabat inilah yang dijuluki dengan al-Asdaq. Barakallahu fikum. Ada baiknya kita baca saja dari al-I'lam tentang orang ini. Al-I'lam fi fawaid umdatul ahkam. Amr ibn Sa'id ibn al-As, julukan kunyahnya Abu Ubaid al-Umawi, al-mulaqab bil-Asdaq. Luqiba bihi li'azmi syadqaihi. Dinamakan demikian, dijulukkan demikian karena memang yang besar mulutnya atau tenggorokannya, bisa juga bermakna banyak bicara atau pembicaraan yang jelek. Laqabahu bihi Muawiyah likalamin jari bainahu wa bainahu. Dijuluki demikian oleh Muawiyah asalnya ketika terjadi pembicaraan. Kemudian dia ngayel wallahu alam, kemudian dijuluki al-Asdaq. Kemudian juga diriwayatkan bahwa sumial Asdaq, dia namakan Asdaq karena dia na'udzubillah sa'ada, dia naik ke mimbar kemudian balagha fi syatmi Ali, dia berlebihan dalam mencerca Ali bin Abi Thalib. Maka ucapan-ucapan orang ini tidak dianggap, barakallahu fikum, tidak dianggap sebagai hadis. Jangan kalian anggap ini hadis. Mengapa? Karena dia tidak ketemu Nabi. Dari mana dia mengatakan seperti itu? Ana a'lamu bihi minka. Bahwasanya Mekah tidak melindungi orang yang bersalah dan sebagainya. Ternyata ada ikhtilaf para ulama bahwa tidak ada lafaz hadis yang seperti itu, enggak ada. Wa kalamuhu kalamu batil. Kalamun batil, ucapannya ucapan batil. Qala Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muhalla, dalam kitab Al-Jinayat, kata beliau, la karamata li latimis syayatin. Dia juga punya julukan lain selain Asdaq. Latimis syayatin. Latimis syayatin, latim adalah pukulan, syayatin adalah syaitan. Itu dijuluki oleh Abdullah bin Zubair. Asy-syurtiyul fasiq, tentara yang fasik. Yuridu an yakuna a'lam min sahibi Rasulillah. Apakah dia merasa lebih alim daripada sahabat Rasulullah? Yang diajak bicara Abu Syurah sahabat. Sedangkan dia laisa lahu suhbah, kemudian menyatakan ana a'lamu bihi minka. Apakah dia merasa lebih alim dari sahabat? Qala wa hadzal fasiq huwa al-'asi lillahi wa li rasulih. Orang yang fasik inilah orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Demikian pula ucapan Qurtubi. Yang kedua ucapan Qurtubi. qawlu Amr laysa bi sahih lilladhi tamassaka bihi Abu Syuraih. Ucapan Amr tidak sahih dan tidak lebih sahih dari apa yang disebutkan oleh Abu Syuraih. Secara sanad yang ini bersambung, bertemu Nabi SAW, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, paham dengan hatinya, sedangkan dia tidak ada asal usulnya dari mana. Apakah dia mendengar dari Nabi atau mendengar dari sahabat? Sahabat yang mana? Enggak disebut sama dia. Terputus. Demikian pula dari isinya, ternyata bertentangan dengan beberapa hadis-hadis yang lain tentang masalah tersebut. Bahwa walaupun qisas tidak dilakukan di haram. Jadi ditangkap, tapi dilakukan di luar haram. Ini akwal para ulama. Baik, adapun kalimatnya, kalimat al-ashdaqini la yu'idu asiyan, bahwa haram ini enggak akan melindungi orang yang bermaksiat. Kalimat yu'id ma'ruf dari kata aada ya'udu mu'adhan wa'iyadhan wa'a'adahu gairahu wa yu'iduhu. Yani melindungi. Naam, tidak melindungi, tetapi bukan berarti boleh memerangi. Itu satu. Kedua, kalaupun itu yang dimaksud oleh al-ashdaq al-fasiq ini, maka apakah tepat dia perangi Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang mulia, dengan kaum muslimin di sana, di Mekah, dengan alasan tidak melindungi orang fasik? Abdullah Zubair bukan orang fasik. Abdullah bin Zubair bukan yang dimaksud. Kalaupun yang dia maksud adalah kesana, tetapi tidak tepat dari kalimatnya dan tidak tepat pula dari penerapannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun ucapan Ibnu Umar tadi, law wajadtu fihi qatil abi ma ta'radtu lahu wa fil lafadz ma najahtuhu. Kalau aku ketemu dengan pembunuh bapakku di Mekah, niscaya aku tidak akan menghadapinya. Ta'arab artinya menghadapinya. Atau tidak akan aku melawannya. Demikian pula diucapkan oleh Ibnu Abbas, la wajadtu fihi qatil abi ma'arradtu lahu. Kalau aku bertemu dengan pembunuh bapakku di Mekah, aku enggak akan mengganggunya. Kalau saja ucapan al-ashdaq tadi bisa dibenarkan, bukankah pembunuh bapaknya adalah asi, tidak boleh dilindungi? Tetapi sahabat-sahabat yang mulia menyatakan tidak. Aku enggak akan ganggu dia sampai keluar dari haram. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalilnya dari Al-Qur'an tentang masalah orang yang masuk ke Madinah, ke Mekah aman, tidak boleh diganggu walaupun dia dalam keadaan demikian-demikian. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia aman. Yang kedua, awalam yaru anna ja'anna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim. Mekah dijadikan aman, sedangkan yang di luarnya manusia disambar dari sana sini. Tetapi di Mekah terjaga. Kita akan lihat insyaAllah ikhtilafnya para ulama tentang masalah ini biiznillahi ta'ala dalam kitab kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.